Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kaidah yang ke-22 fi maqasidi amthilatil Qur'an, tentang maksud atau tujuan dari perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di Al-Quran. I'lam anna Al-Quran Al-Karim ihtawa ala a'la wa akmal wa anfa'il mawadi' allati yahtajul khalku ilaiha fi jami'il anwa'. Ketahuilah bahwa Al-Quranul Karim itu mencakup tema-tema yang itu paling tinggi derajatnya, paling sempurna keutamaannya dan paling bermanfaat yang dibutuhkan oleh para makhluk seluruhnya, fi jami'il anwa', dalam seluruh bentuknya. Faqad ihtawa 'ala ahsani turuqit ta'lim, maka Al-Quran mencakup metode-metode pengajaran, metode mengajar yang paling baik. Wa isalil ma'ani ilal qulubi bi aysari syai'in wa awdahi, dan menyampaikan makna. Al-Quran itu juga mencakup metode untuk menyampaikan makna kepada hati dengan cara yang termudah dan cara yang terjelas. Famin anwa'i ta'alimihi al-'aliyah darbul amsal. Dan di antara bentuk pengajaran Al-Qur'an yang tinggi derajatnya adalah membuat perumpamaan-perumpamaan. Wa hadha an-naw' yadhkuruhu al-Bari, wa hadha an-naw' yadhkuruhu al-Bari fil umuril muhimmah. Dan bentuk ini, ya, tadi yang disebut dalam seluruh bentuknya, yakni bentuk dari tema-tema tersebut atau bentuk dari metode-metode tersebut. Banyak sekali metode yang disebutkan di Al-Qur'an, yang digunakan di Al-Qur'an untuk menyampaikan makna. Uslub Al-Qur'an itu banyak sekali. Di antaranya membuat perumpamaan-perumpamaan. وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة, dan bentuk pengajaran ini, uslub ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang penting. Kat tauhid wa halil muwahhid wa syirk wa halati ahlihi wal a'malil 'ammah al jalilah, yaitu seperti masalah-masalah tauhid, kondisi orang-orang yang bertauhid, seperti kesyirikan dan kondisi orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan tentang amalan-amalan, ya, umum yang itu derajatnya tinggi. Wa yaqsudu bidzalika kullih tawdihal ma'ani an-nafi'ah, maka tujuan dari itu semua, tujuan dari membuat perumpamaan dalam masalah-masalah yang penting seperti ini, tujuannya adalah memperjelas makna-makna yang bermanfaat, memperjelas makna ayat yang itu akan bermanfaat kepada para makhluknya. Wa tamthilaha bil umuril mahsusah, dan membuat perumpamaan dengan perkara-perkara yang bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dipahami dengan menggunakan panca indera kita. Liyasirul qalbu ka'annahu yushahidu ma'aniha ra'ya 'ainin, supaya hati itu bisa seolah-olah menyaksikan makna-makna tersebut sebagaimana mata melihat dengan, ya, secara langsung. Maka ini membuat konsep-konsep yang sifatnya abstrak dibuat perumpamaan sehingga menjadi benda-benda atau menjadi peristiwa yang bisa ditangkap oleh panca indera, yang konkret. Wa hadza min inayatil bari bi ibadihi wa lutfihi, Dan ini di antara bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dan bagaimana kelembutan Allah kepada para hambanya. Allah menjelaskan kunci kesuksesan dan kebahagiaan kepada para hambanya di Al-Quran dengan berbagai macam metode yang tujuannya adalah untuk memahamkan para hambanya. Setelah itu semua, kemudian ada orang yang tidak paham, maka ya tidak ada uzur lagi baginya. Faqad masallallahu al-wahya wal-ilma alladhi anzalahu ala rasulihi fi iddati ayat bil-ghaythi wal-matar an-nazil minas sama'. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan seperti wahyu dan ilmu yang Allah turunkan kepada para rasulnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya fi iddati ayat, dalam beberapa ayat, bil ghaythi wal matar an nazil minas sama, ya. Jadi Allah membuat perumpamaan tentang wahyu dan ilmu itu dalam beberapa ayat dengan hujan. Ya, jadi di diumpamakan dengan hujan. Wa qulubun nas bil aradi wal audiyah, dan hati manusia itu diumpamakan dengan tanah dan lembah. Wa anna amalal wahyi wal ilm fil qulubi ka amalil ghaythi wal matar fil aradi. Dan membuat perumpamaan juga bahwa wahyu dan ilmu itu, ya, pengaruhnya terhadap hati itu seperti pengaruh hujan terhadap tanah. Faminha aradin tayyibah takbilul ma, takbalul ma. Ya, maka di antara tanah itu ada tanah yang baik yang dia, ya, bisa menerima air. Watan butul kala wal usbal kathir, dan dia juga bisa menumbuhkan tanaman. Maka ini kamathalil kulub, kamathalil kulub al fahima. Ini seperti hati yang dia paham terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Allati tafhamu 'anillahi wa rasulihi wahyahu. Ini seperti hati yang memahami wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, memahami tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati tafhamu 'anillahi wa rasulihi wahyahu wa kalamahu wa ta'qiluhu wa ta'malu bihi 'ilman wa ta'liman bihasabi haliha. Ya, seperti hati yang memahami wahyu, memahami kalamullah, memahami sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'qiluhu, ya, memahaminya dan mengamalkannya baik secara ilmu ataupun secara mengajar. Maka ini adalah diumpamakan seperti tanah yang dia bisa menyimpan air dan dia bisa menyerap air sehingga muncul tanaman dari tanah tersebut karena air hujan tersebut. Ini contoh tanah yang pertama. Dan ini diumpamakan dengan hati. Ini contoh hati yang pertama, yaitu hati yang dia bisa memahami wahyu, kemudian dia bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, dan dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, di sini dia memahami wahyu tersebut, kemudian dia mengamalkannya, mengamalkan ilmunya tersebut dan mengajarkannya. Berarti dia ilmunya tersebut bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kal aradi bihasa bihaliha, jadi ini seperti tanah yang disebutkan tadi, ya. Tanah yang bisa menyimpan air sehingga orang lain bisa mengambil manfaat, dan tanah tersebut menyerap air tersebut sehingga dia sendiri mengambil manfaat, dia tidak lagi kering akan tetapi dapat menumbuhkan tanaman. Wa minha aradin tumsikul ma wala tanbutul kala. Dan di antara tanah ada juga yang dia menyimpan air, tetapi yakni menyimpan di sini maksudnya air tersebut ditampung ya, bukan diserap. Air tersebut ditampung tetapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Fayantafi'un nasu bil ma'i alladhi tumsikuh fayashrabuna wa yaskuna mawashiyahum wa aradiyahum. Sehingga manusia itu bisa mengambil manfaat dari air yang ditampung oleh tanah tersebut. Sehingga mereka bisa minum, bisa ya memberikan minum binatang ternak mereka dan mengairi tanah-tanah mereka. Itu dari mana? Dari air yang ditampung oleh tanah ini, tanah jenis kedua ini. Ini seperti kal qulubil lati tahfazul wahya minal qur'ani wassunnah wa tulqihi ila al ummah walakin laisa indaha minad dirayati wal ma'rifati bi ma'anihi ma indal awwalin. Ini seperti hati yang menjaga wahyu, yang menghafalkan wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian menyampaikannya kepada umat. Akan tetapi dia tidak memiliki pemahaman, dirayah, dan pengetahuan tentang makna-maknanya, sebagaimana yang dimiliki oleh generasi pertama. Wahaulai ala khairin, walakinnahum duna ulaik. Maka hati jenis kedua ini, orang-orang yang memiliki hati jenis kedua ini, mereka di atas kebaikan. Karena tidak diragukan lagi, menjaga, menghafalkan wahyu, menghafalkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian menyampaikannya kepada umat, meriwayatkannya, atau mengajarkannya, atau ya melestarikan wahyu tersebut, menjaganya dari penyimpangan-penyimpangan atau perubahan-perubahan lafadznya begitu ya. Maka ini tidak dilakukan lagi, ini adalah amalan kebaikan. Ini adalah amalan soleh. Ini adalah amalan yang agung. Tetapi ketika tidak disertai oleh pemahaman dan pengetahuan tentang makna dan tafsirnya, maka walakinnahum duna ulaik. Maka mereka ini derajatnya di bawah orang-orang yang memiliki hati jenis pertama tadi. Mereka bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan mereka mengambil manfaat dari ilmu yang mereka miliki untuk diri mereka sendiri. Ya. Jadi lihat bagaimana ketika seseorang itu memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara menghafalkan dan menjaga wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, meriwayatkannya, sibuk dengan ilmu-ilmu tentang riwayat, sibuk dengan ya periwayatan, itu baik. Tetapi kalau tidak disertai dengan kefakihan terhadap tafsir dan makna dan syarah dari ayat dan hadis yang disampaikannya tersebut, maka derajatnya tidak seperti derajat orang-orang yang pertama tadi. Wa minha aradin la tumsiku ma'an wa la tanbutu kala'an. Maka di antara tanah ada juga yang tidak menampung air, tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ini tanah jenis ketiga. Kamatsalil qulubil lati la tantafi'u bil wahyi la 'ilman wala hifdzan wala 'amalan. Ini seperti hati yang tidak bisa mengambil manfaat dari wahyu, tidak bisa memahaminya, dia tidak berilmu, tidak juga dia bisa menghafalkannya dan juga dia tidak mengamalkannya. Ini tanah jenis ketiga, dimisalkan dengan hati jenis ketiga, orang-orang jenis ketiga ini tidak paham agama, tidak juga menjaga agama, sehingga orang lain bisa mengambil manfaat dari usahanya tersebut, dan juga tidak mengamalkan agama. Ini hati jenis ketiga. Wa munasabatul aradi lil qulubi kama tara fi ghayatiz zuhur. Maka hubungan antara tanah dengan hati, sebagaimana yang engkau lihat di sini, ini sangat tampak, sangat jelas. Ya, adanya perumpamaan ini, ya, ini disebutkan di hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada tiga jenis tanah ini untuk memberikan perumpamaan tentang tiga jenis hati ya. Yang disebutkan di Al-Quran itu adalah wahyu, dimisalkan seperti al-ghaiz wal-matar. Al-awwalun bil-manzilatil atibba wal-akhirun bil-manzilatil sayadilah. Generasi awal dari kaum muslimin itu seperti al-atibba, seperti para dokter. Wal-akhirun bil-manzilatil sayadilah. Dan generasi akhir dari kaum muslimin seperti apoteker. Ini perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa ma'lumun anna intifa'an nasi bil atibba akthar min intifa'ihim bis sayadilah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa manusia mengambil manfaat dari para dokter itu lebih banyak daripada mereka mengambil manfaat dari para apoteker. Tidak bermakna apoteker tidak punya manfaat, ya. Tetapi di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, manfaat yang diambil manusia dari para dokter itu lebih banyak. Jadi yang diambil oleh manusia bukan manfaat secara mutlak. Tentunya para apoteker bisa jadi manfaatnya lebih besar secara mutlak. Ya. Tapi kalau secara muqayyad, yakni bagaimana manusia orang-orang, yakni orang-orang lebih mengambil manfaat dari mana, lebih banyak berhubungan dengan siapa? Dengan para dokter. Maka di situ perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini benar. Tapi kalau secara mutlak, bisa jadi apoteker lebih bermanfaat dan lebih beresiko. Kenapa? Malpraktek yang dilakukan oleh dokter bisa jadi korbannya satu atau dua pasien yang sedang ditangani. Tapi malpraktek yang dilakukan oleh apoteker, ya, apalagi kalau misalnya kita masukkan juga, ya, farmasi, ya, yang memproduksi obat, gitu ya, salah racikan, itu berapa pasien itu yang bisa terkena. Jadi malpraktek dalam dunia farmasi dan dunianya para apoteker itu lebih berbahaya. Seperti malpraktek yang dilakukan oleh para engineer, ya, malpraktek yang dilakukan oleh para engineer, tim engineer pesawat salah desain, bisa-bisa pesawatnya hancur, bisa-bisa pesawatnya selalu ingin menukik, turun, ya, astagfirullah. Maka itu malpraktek yang dilakukan di bidang engineering. Berbahaya. Satu pesawat jatuh. Tidak hanya satu pesawat. Beberapa pesawat berbahaya. Maka ini menunjukkan bahwa manfaat secara mutlak, ya, tergantung. Tergantung kondisi, tergantung orang, tergantung bagaimana dia ilmunya bermanfaat atau tidak, dan seterusnya. Tergantung, ya, keprofesionalan orangnya dan seterusnya. Jadi secara mutlak bisa jadi farmasi dan apoteker, para apoteker bisa bermanfaat lebih banyak daripada para dokter. Tetapi manfaat yang diambil manusia, yakni manusianya berhubungan lebih banyak dengan siapa? Dengan para dokter. Baru setelah mereka konsultasi, dapat fatwa dari para dokter, mereka menuju ke apoteker hanya untuk minta obat. Gitu kan? Maka itu mengapa di sini disebutkan manfaat yang diambil manusia secara langsung, yakni dari para dokter itu lebih banyak. Adapun dari dunia farmasi dan para apoteker, maka tidak langsung. Manfaatnya itu tidak langsung. Tapi sama-sama bermanfaat. Fahufadzul hadis. Ini seperti pilot dan teknisi pesawat terbang, ya. Seperti pilot dan teknisi pesawat terbang. Penumpang tidak berhubungan langsung dengan engineer, dengan yang bikin desainnya dan mesinnya dan seterusnya. Tidak berhubungan langsung. Mereka, ya, engineer-nya cuma di markas pesawatnya, perusahaan pesawatnya. Pilotnya, mereka bisa lihat. Pilotnya bahkan menyapa mereka ketika mau take off, gitu ya, atau mau landing, dan seterusnya. Jadi, interaksi antara penumpang pesawat dengan pilot itu lebih banyak daripada interaksi mereka dengan engineer pesawat tersebut, dengan perancang pesawat tersebut. Setiap mereka terbang, mereka nggak disapa oleh perancangnya. Ya, semoga antum selamat ya. Semoga anda nggak malpraktek. Tidak kan? Fahfadzul hadith warwatul hadith alladzina laysa indahum fikhun wa ilmun hum bimanzilati haula. Maka para penghafal hadis dan perawi hadis, para penghafal hadis dan perawi hadis yang mereka itu tidak memiliki fikih, tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki adab, hum bimanzilati haula, maka mereka seperti derajatnya orang-orang yang jenis kedua tadi. Mithlul ardi allati yusibuhal matar, seperti tanah yang dijatuhi oleh air hujan, lakinnaha la tanbut, akan tetapi tanah tersebut tidak bisa menumbuhkan tanaman. Wa innama tahfazul ma, akan tetapi hanya menampung air. Faman ja'a staqa wa syariba wantafa, maka siapa yang datang, maka dia akan mengambil air tersebut, minum, dan mengambil manfaat dari air tersebut. Wa amma ahlul ilmi wal fiqh, adapun ahli ilmu dan ahli fikih, yakni fikih di sini maksudnya al-fahm, orang-orang yang memiliki pemahaman. Fa innahum kal aradi al-khusbah allati tanbut fayantafi'un nasu bihi, maka mereka seperti tanah yang bisa tumbuh, yang subur, yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain, sehingga orang-orang bisa bermanfaat, bisa mengambil manfaat darinya. Itu mengapa kita katakan menghafal itu hanya wasilah. Tujuan utama adalah memahami, sehingga dari pemahaman tersebut kita mengamalkan. Tujuan utamanya adalah memahami, sehingga dari pemahaman tersebut kita bisa mengamalkan. Tetapi menghafal itu adalah wasilah. Wasilah untuk bisa memahami. Dan wasilah untuk bisa menghafalkan, mengamalkan. Wasilah untuk bisa memahami dan untuk bisa mengamalkan. Jadi itu wasilah. Maka itu penting, tetapi kita tetap harus letakkan sesuai dengan tempatnya. Wasilah letakkan sesuai dengan kapasitasnya sebagai wasilah. Maqasid, kita harus meletakkan sesuai kapasitasnya sebagai maqasid. Kalau ada masalah kontemporer, ada masalah yang manusia kemudian butuh fatwa, maka orang-orang yang memiliki pemahaman, merekalah yang bisa berfatwa. Orang-orang yang menghafal tetapi tidak punya pemahaman, mereka tidak akan bisa berfatwa. Ketika ada fitan, sehingga kita harus bertindak, beramal, bersikap. Apa sikap kita tentang fitan ini? Ada kejadian misalnya. Maka, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan itu akan sangat bergantung pada pemahaman kita terhadap ilmu syar'i. Adapun menghafal saja tapi tidak memahami, maka hafalannya tersebut seperti himar, ya, hanya membawa beban saja di punggungnya tetapi dia tidak paham apa isinya. Maka yang lebih afdal, yang paling afdal adalah memahami dan juga menghafalkan. Memahami dan juga menghafalkan. Ini yang paling afdal. Tetapi kalau misalnya tidak bisa digabung, maka memahami. Kalau tidak bisa digabung, maka yang harus kita tuju adalah pemahaman. Ya. Maka inilah yang dijelaskan oleh para ulama, orang-orang yang memahami, mereka bisa mudah untuk mengambil manfaat dari apa yang mereka pahami tersebut, dan mereka bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Adapun sekedar menghafalkan tanpa kemudian memiliki usaha untuk memahaminya, tidak punya basirah dan kefakihan atas apa yang dihafalkannya tersebut, maka bisa jadi dia bermanfaat, tetap bermanfaat, tetapi manfaatnya tidak seperti orang-orang jenis pertama. Adapun kalau orang menghafalkan, kemudian dengan hafalannya tersebut, dia menjadi pribadi yang sombong, nah, maka ini berbahaya. Sama, orang memahami ilmu syar'i dengan pemahamannya tersebut, dia menjadi orang sombong, nah, ini juga berbahaya, sama saja. Ya, sama saja. Maka tidak boleh bagi kita untuk berbekal ilmu yang sedikit, kemudian tidak punya adab, merasa menjadi pendekar, petentang-petenteng ke sana kemari, padahal ilmu masih secuil. Tidak akan bermanfaat ilmu seseorang ketika dia mulai petentang-petenteng. Tidak akan berkah ilmu seseorang ketika dia ingin menunjukkan kepada orang lain, bahkan kepada gurunya, siapa dia. Ini tidak akan berkah ilmunya. Tidak akan bermanfaat. Kalau kita melihat Imam Ahmad rahimahullah, siapakah yang lebih ahfaz dari Imam Ahmad? Siapakah yang lebih afqah dari Imam Ahmad? Ya. Imamah beliau, keimaman beliau mujma' alaih, disepakati oleh umat ini. Tapi beliau ketika bersama teman-teman beliau, beliau adalah orang yang paling banyak diam. Itu bersama teman-teman beliau, apalagi bersama guru beliau, orang yang paling banyak diamnya. Imam Ahmad rahimahullah disebutkan oleh salah satu gurunya, orang yang paling warak. Orang yang paling warak. Yang disebutkan oleh para ulama, orang yang paling menjaga perkara agama ini, ya, orang yang paling berjasa untuk kaum muslimin dalam menjaga perkara agama ini di seluruh fi kulli asnafil ilmil awwalin, fi kulli asnafi ulumil awwalin, dalam seluruh jenis ilmu generasi sebelumnya, seolah-olah tergabung semua di Imam Ahmad rahimahullah. Ada dawawin sunnah yang lebih besar daripada Musnad Ahmad, ada. Yang paling besar Musnad Ahmad, yang paling banyak mencakup hadis Musnad Ahmad. Seluruh hadis di Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Hampir sebagian besar, hampir semuanya ada di Musnad Ahmad. Orang yang tidak mau menulis kitab fikih karena dia tidak mau untuk menuliskan pemikiran dan ijtihadnya sendiri. Coba bayangkan, tidak mau menulis kitab fikih karena dia merasa sudah cukup Asy-Syafi'i, sudah cukup Malik, sudah cukup Abu Hanifah, Muhammad Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, sudah cukup mereka semua. Imam Ahmad, muridnya Muhammad Syaibani, muridnya Abu Hanifah, muridnya Muhammad Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Beliau juga muridnya Asy-Syafi'i. Tidak mau menuliskan ijtihad dan pemikiran beliau dalam masalah fikih karena sudah banyak para ulama yang telah mencukupi. Lihat waroknya Imam Ahmad. Di saat yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan hati para murid-muridnya untuk mencatat seluruh fikih dari Imam Ahmad. Tanya jawab yang dilakukan bersama Imam Ahmad. Tidak hanya fikihnya saja, masalah hadis, masalah akidah, dan seterusnya dicatat semua oleh murid-muridnya. Sehingga kemudian Allah gerakkan kemudian para ulama setelahnya yang kemudian merapikan pendapat-pendapat Imam Ahmad. berusaha mencari usulnya, usul fikihnya Imam Ahmad. Sehingga muncullah mazhab yang setara dengan tiga mazhab sebelumnya. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Itulah mazhab Hambali. Coba bayangkan, orang yang tidak mau menulis kitab fikih, Allah Subhanahu wa taala ya gerakkan orang-orang setelahnya untuk kemudian membangun mazhab ini, dibangun, dibangkitkan dari tumpukan kitab-kitab, tumpukan manuskrip-manuskrip, catatan-catatan tanya jawab bersama Imam Ahmad. Coba bayangkan, coba bayangkan. Imam Ahmad wara' menghindari popularitas, itu zahir yang kita bisa, karena kita hanya bisa menilai zahirnya, tapi itulah zahir dari apa yang disebutkan oleh para ulama tentang biografi Imam Ahmad, tentang manaqib Imam Ahmad rahimahullah. Orang yang tidak mau popularitas, tidak mau menulis kitab fikih, kemudian Allah berikan balasan. Mazhab keempat Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mujma' alaih, bahwa Ahlu Sunnah di atas empat mazhab ini, itu mazhab Imam Ahmad. Yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Masing-masing mazhab memiliki keutamaan. Mazhab Ahmad adalah al-mazhabul Ahmad. Mazhabu Ahmad huwal mazhabul Ahmad. Ya. Mazhab Ahmad itu adalah mazhab yang paling baik, itu perkataan sebagian ulama. Jadi ini menunjukkan bagaimana kedalaman fikih beliau. Dan kita juga tidak melupakan bagaimana teguhnya beliau di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Teguhnya beliau di atas mendakwahkan akidah yang lurus, bahkan walaupun sampai disiksa oleh khalifah pada saat itu. Bahkan sebagian ulama ditanyakan oleh orang-orang, apakah engkau bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ahmad? Yakni walaupun disiksa tetap istiqomah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, tidak mau berkata Al-Quran adalah makhluk. Seorang ulama ditanya, anda tidak akan bisa seperti itu. Sesungguhnya yang dilakukan oleh Ahmad seperti maqamil anbiya. Seperti maqamnya para nabi. Seperti maqamnya para nabi, yakni tetap teguh dan istiqomah walaupun disiksa. Dan para ulama menjelaskan bahwa umat Islam berjasa kepada dua orang. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Ahmad bin Hanbal. Mengapa berjasa kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu? Karena ketika fitan ya merajalela, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian orang-orang kabilah-kabilah Arab tidak lagi mau membayar zakat. Argumentasi mereka, kami bayar zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah meninggal, ya sudah, kami enggak bayar zakat lagi. Maka para sahabat kemudian awalnya berbeda pendapat apakah harus diperangi atau tidak mereka itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat mereka harus diperangi. Setelah Abu Bakar teguh di atas pendapat tersebut, Umar kemudian mengikuti ijtihadnya Abu Bakar tersebut, pendapatnya Abu Bakar tersebut, sehingga seluruh sahabat kemudian ijma' bahwa mereka wajib diperangi. Kalau tidak diperangi, maka bisa berbahaya tentang wajibnya zakat. Bisa jadi kaum muslimin setelahnya tidak lagi berpendapat bahwa zakat itu wajib. Zakatul mal itu wajib. Maka lihat bagaimana krusialnya posisi atau keputusan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Itu didapat dari mana? Dari pemahaman Abu Bakar. Bukan hal ini dicetuskan oleh orang-orang yang merawikan banyak hadis. Abu Hurairah misalnya. Ini tidak merendahkan Abu Hurairah. Tetapi ini kita sedang membicarakan keutamaan Abu Bakar. Ya, semuanya sama-sama utama. Masing-masing memiliki keutamaan. Apa diantara keutamaan Abu Bakar? Pemahamannya terhadap din. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, bahkan Umar tidak stabil. tidak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Siapakah yang kemudian menenangkan kaum muslimin? Siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar, ya, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad, itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Pemahaman beliau, kefakihan beliau. Setelah itu kemudian di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, khalifah di zaman beliau menetapkan akidah resmi negara adalah Mu'tazilah, I'tizal, meyakini Al-Quran adalah makhluk dan memaksa orang-orang untuk meyakini hal tersebut. Menanyakan setiap ulama apakah mereka meyakini keyakinan tersebut. Banyak para ulama ahli sunnah yang kemudian melakukan tauriyah. Yani pura-pura saja. Seolah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran makhluk. Padahal yang dimaksud ini jari makhluk. Jariannya makhluk. Ini tauriyah. Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Yani ini jariannya makhluk. Bukan Al-Qurannya. Ini tauriyah. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah tidak mau tauriyah karena kalau Imam Ahmad sebagai ulama yang pendapatnya didengar oleh kaum muslimin berpendapat Al-Quran juga adalah makhluk, maka bagaimana akidah kaum muslimin setelahnya? Akan susah untuk meluruskan kembali. Maka Imam Ahmad bersabar walaupun harus disiksa. Beliau tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Coba lihat. Imam Ahmad menggabungkan antara lurusnya beliau di atas akidah, kekokohan beliau di atas akidah, istiqomahnya dakwah beliau di atas mendakwahkan akidah yang lurus, lidahnya tidak kelu. Beliau tidak hanya mau ngajarin periwayatan hadis, beliau tidak hanya mau mengajarin fikih saja, beliau tidak hanya mau ngajarin tazkiyatun nufus, beliau mengajarkan akidah. Mendakwahkan akidah yang lurus. Di saat yang sama beliau adalah ahlul hadis, ulama hadis, imam para ahli hadis. Di saat yang sama beliau adalah mustahid mutlak, yang sangat wara. Di saat yang sama beliau sangat wara. Di saat yang sama beliau adalah orang yang paling banyak diam. Di saat yang sama beliau adalah ya orang yang memiliki adab kepada guru-guru beliau. Lihat bagaimana Imam Ahmad sering mendoakan secara diam-diam guru beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini Imam Ahmad. Ya, ini Imam Ahmad. Hafalan beliau banyak, pemahaman beliau, ya. Bagaimana beliau bisa teguh di atas istiqomah mendakwahkan akidah yang lurus karena pemahaman beliau. Hafalannya banyak, pemahamannya benar dan lurus, akan tetapi di saat yang sama beliau adalah orang yang wara', orang yang paling banyak diam, walaupun di antara, di depan teman-teman seangkatan beliau, di depan sesama penuntut ilmu, apalagi di hadapan guru beliau. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.